Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Abdurrahman Ibn Munasir Sa'di rahimahullah. Kita sampai pada hadis yang ke Asani wa Salasun, hadis yang ke 32. Qala rahimahullah, setoran hadisnya nanti ya. Ya. Qala rahimahullah Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Disam Masmu Abi Sa'id, siapa nama Abu Sa'id? Faiz, Masmu Abi Sa'id. Khalid. Sa'ad ibn Malik ibn Sinan Al-Khudri radallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Cari apa? Mus'ab, cari apa? Apanya? Pensilnya dipinjam. Loh, kamu pensilnya habis. Ya, nulis yang lain, nulis sendiri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa fima duna khamsati awsukin minatamri sadaqatun, tidak ada sadaqah, tidak ada zakat pada apa-apa yang kurang dari lima wasak dari tamr. Ada apa? Wah, apa-apa yang menghadap sini nulis. Tidak ada kewajiban zakat, sedekah bermakna zakat, pada kurma yang kurang dari lima wasaq. Walaysa duna khamsi awakin minal wariqi sedekah, dan tidak ada sedekah, tidak ada zakat pada al-wariq, an-nukud, pada apa? Emas, yang kurang dari lima ukiyah. Lima ukiyah. Walaysa fima duna khamsi zawdin sadaqah, dan tidak ada sedekah, tidak ada zakat bagi unta yang kurang dari 5. Di dalam hadis ini sebutkan tentang nisab harta zakawiyah, harta yang wajib dizakati. Qala muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala rahimahullah, ishtamala hadal hadithu ala tahdidi ansiba'il amwali zakawiyah al-ghalibah. Hadis ini mengandung atas batasan nisab harta-harta yang wajib dizakati, al-ghalibah, mayoritasnya. Dalam hadis ini disebutkan batasan nisab zakat, nisab harta yang wajib dizakati. Batasan nisab harta yang wajib dizakati. Wallati tajibu fihi zakatu, dan yang wajib, harta-harta yang wajib untuk dizakati. Wallati al-amwal, harta-harta, tajibu yang wajib, fihi padanya az-zakah, harta yang wajib dizakati, al-khububu wa-thimar, biji-bijian dan buah-buahan. Di dalam hadis disebutkan apa? Kurma. Yang ini dikenal dengan apa? Hasil pertanian. Hasil apa? Pertanian. Hasil pertanian ini wajib dizakati. Apakah semuanya? Di sana ada perbedaan pendapat. Ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan yang disimpan, ditakar, atau ditimbang wajib dizakati apapun bentuknya. Ada yang mengatakan hanya yang termaktub di dalam nas, ya, yang wajib dizakati seperti kurma, kemudian zabib, kemudian gandum dari syair khintah atau bur. Maka ini dikatakan biji-bijian, syair, bur atau khintah, jenis dari gandum. Athimar, buah-buahan, kurma, kemudian apa? Anggur. Sebagian mengatakan semua yang ditakar dan disimpan ini wajib dizakati. Sebagian mengatakan hanya yang termaktub di dalam hadis saja yang wajib dizakati. Qala walaysa, qala wal mawashi minal amwali minal an'ami ats-tsalatsah, dan dari mawashi binatang. Minal an'am, dari binatang-binatang ternak, salasah yang 3, yaitu apa? Unta, sapi dan kambing. Selain itu tidak wajib dizakati. Apakah ayam atau apa? Kuda atau kerbau atau yang lainnya. Keledai, bigol, ini tidak wajib dizakati. Binatang ternak yang dimaukan adalah apa? Unta, sapi dan kambing. Salah satu 3 jenis ini. Wan nuqud, nuqud, emas, perak. Wa ma yatafarra'u anha, dan apa yang bercabang darinya, dari emas dan perak, uang, min urudit tijarah, dari barang-barang perdagangan. Dari apa? Barang dagangan dan barang dagangan ini umum, bisa berupa sepeda motor, bisa mobil, bisa perabot rumah tangga, ya, bisa pakaian, bisa tanah, bisa rumah dan lain sebagainya. Yang itu dikatakan urud at-tijarah, barang-barang apa? Perdagangan, yang disediakan untuk diperjualbelikan. Disiapkan memang untuk apa? Diperjualbelikan. Ini masuk di dalamnya. Dan untuk urud at-tijarah ada perbedaan pendapat. Sebagian mengatakan termasuk wajib, sebagian mengatakan tidak. Qala rahimahullah, di dalam hadis ini tadi disebutkan nisabnya zakat harta-harta tersebut. Qala amma zakatul khububi wath-thimar, adapun zakatnya biji-bijian dan buah-buahan, fa inna nassa hadzal haditsi anna nisabaha khamsatu awsuq. Maka sesungguhnya nas dari hadis ini secara lafaz hadis ini menunjukkan nisabnya biji-bijian dan buah-buahan adalah khamsatu awsuq, lima wasaq. Dan lima wasaq akan disebutkan. Fama duna dzalika la zakata fihi, maka biji-bijian dan buah-buahan yang kurang dari lima wasaq ketika panen, kurang dari lima wasaq, maka apa? Tidak ada kewajiban zakat padanya. Hasil panen yang kurang dari lima wasaq tidak wajib untuk apa? Dizakati. Bagaimana kalau sedekah? Itu adalah sunnah. Tidak wajib apa? Dizakati. Qala al-wasku, berapa lima wasak itu? Qala al-wasku, wasak bifathil wawi wa kasriha, bisa wasku dan bisa wisku, wasukunisin, bisa wasku dan bisa wisku, disebutkan di bawah. Bifathil wawin wa kasriha, bisa wa wasku dan bisa wisku, maknanya sama. Situna sa'an bisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu wasaq 60 sa'. 60 apa? Sa'. Dengan sa'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa' itu apa? Ukuran. Yang ukuran ini dengan apa? Satu sa' 4 mud. Satu sok, 4 mud. Satu mud adalah apa? Segininya orang yang besar dari kalangan orang Arab. 4 gini, itu satu sok. Ini satu mud, ya, satu mud cakupan dua tangan. Ini satu mud. Satu sok, 4 mud. Dan ini ukuran tangannya orang Arab yang besar. Kalau satu wasak 60 sok, berarti apa? Fatakunul khamsatu awsuk salasami'ati sok'in. Lima wasak berarti berapa? 560. 60 kali 5 berapa? 300 sok. 300 apa? So. Nah, kalau di kilo berbeda-beda tentunya. Kurang lebih sebagaimana zakat fitrah. Zakat fitrah kalau beras ditimbang berapa? Satu sok. Berapa Mas Didi? Zakatnya berapa kemarin? Satu orang, ada yang mengatakan 2,4 kilogram, Ada yang mengatakan 2,7 kilogram. 2,4 kilogram atau 2,7 kilogram. Sehingga ada yang mengatakan zakat fitrah 2,5 kilo dibulatkan. Ada yang mengatakan 3 kilogram beras dibulatkan. Nah, taruhlah kalau itu 3 kilo. 3 kilo kali berapa tadi? 300. Berarti berapa kilo? 900 kilo. Berapa kintal? 9 kintal. Jadi kalau panen 9 kintal sudah dalam keadaan apa? Dibersihkan dari dedaunannya. Kalau padi ya dipisahkan dari apa? Namanya apa? Dami ya, yang ikut terbawa. Itu ada 900 kilo atau 9 kuintal, maka sudah wajib zakat. Sudah apa? Wajib zakat. Itu kurang lebih, karena ukurannya adalah sok. Kalau kilo itu kurang lebih, itu pendekatan saja. Kalau satu sok 2,5 kilo berarti berapa? Kali 300 kurang lebih 700 kilo berarti berapa? 7 kuintal. Kalau panen mencapai 7 kuintal maka sudah wajib zakat. Apakah itu korma ataukah itu anggur ataukah itu apa? Gandum. Ataukah kalau yang mengatakan disimpan dan ditakar atau ditimbang berarti jagung, beras, cengkeh, ya kan ditikar dan ditakar dan ditimbang. Berarti kalau panen gabah sudah mencapai 9 kuintal berarti sudah wajib zakat. Atau yang 2,5 700 berarti 7 kuintal maka sudah wajib zakat. Nah, itu 5 wasak kurang lebih segitu ukurannya. Faman balagat khububu zar'ihi aw maghlu thamarihi hadzal miqdara fa akthar fa alaihi zakatuhu. Maka barang siapa yang biji-bijian tanamannya mencapai berapa? Ukuran tersebut atau panen buah-buahannya mencapai ukuran tersebut berapa? 300 so atau 7 kuintal atau 9 kuintal bahkan lebih mungkin 1 ton maka wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakatnya. Wajib. Kapan itu? Kalau panen pertanian zakatnya kapan? Setiap panen. Kalau pertanian apa? Zakatnya setiap panen. Karena Allah mengatakan apa? Waktu haqqahu yauma hasadih dan berikan haknya, ya hak harta kapan? Ketika panen. Maka zakat pertanian dikeluarkan setiap panen. Setelah dipanen, kemudian dibersihkan dari apa? Dedaunannya. Kalau padi ya dipisahkan dari dami dan seterusnya. Setelah itu ditimbang. Kalau mencapai berapa tadi? 7 kuintal atau 9 kuintal. Maka wajib untuk dizakati. Panennya setiap panen berapa kuintal Pak Nardi? 2 ton atau 3 ton? Berapa yang wajib dikeluarkan? Fima suqiya bima'unatin nisful usur. Apa yang diairi dengan ma'unah, dengan biaya? Yang diairi dengan apa? Biaya, mungkin dengan sumur. Ya. Maka zakatnya adalah nisful usr. Nisfu itu berapa dar? Nisfu? Nisfu apa? Nispun berapa? Yang kelas. Nisfun itu berapa? Berapa sam? Nisfun. Berapa is nisfun? Setengah. Al-usru, al-usru berapa Mas Yono? Usrun. Baru sebulan ya libur. Usrun berapa? Usrun. Berapa Mas Tri? Usrun. Seper 10. Setengahnya seper 10 berarti berapa ini? Matematikanya. Berapa Mbah Yuli? Setengahnya seper 10. Berarti seper 20 ya? Seper 20. Seper 20 berapa persen ini? Pinter Mbak. 20%. 20 per 100. Eh? 5%. 5% ya. 0, berapa? Nisful usur setengah dari seper 10 berarti seper 20-nya. Nah, 5%. Wa fi ma suqiya bi ghairi ma'unatin al-usru. Dan apa pertanian yang diairi dengan tanpa biaya, tanpa tenaga dan biaya, maka zakatnya al-usru seper 10. Jadi kalau mengandalkan air hujan kan tidak ada tenaga, maka zakatnya seper 10. Zakatnya seper 10. Seper 10 berarti berapa persen? Seper 10 berarti 10 per 100. Ya. Berarti 10%. Itu pertanian. Ini sekilas untuk zakat, dan kita, pembahasan zakat tentunya pada kitab zakah. Ini cuma mengingatkan yang berkaitan dengan apa? Kewajiban zakat. Demikian juga nisab dari zakat. Nisab zakat pertanian seperti tadi, berapa? 5 wasaq. Kapan diberikan? Haulnya kapan? Yaitu ketika panen. Untuk pertanian ketika panen. Kalau diairi dengan tenaga dan biaya, zakatnya berapa? Seper 20. Kalau seper 20, kalau panennya 7 kuintal berapa zakatnya? Seper 20-nya dari 700 kilo. Pinten Pak? Berarti berapa? 700 dibagi 22 atau 35? Nanti dibagi ya. Kalau 700 panennya 700 kilo, tetapi dengan apa? Tidak dengan biaya, maka zakatnya seper 10. Berapa seper 10-nya dari 700 kilo? 70 kilo. 70 kilo itu zakatnya. Wallahu a'lam bishawab. Untuk yang berikutnya insyaallah kita baca pada kesempatan yang lain. Kesimpulannya dari yang kita baca bahwa hadis ini menjelaskan tentang nisab harta yang wajib dizakati. Yang kedua, dari sini kita ketahui bahwa tidak semua harta itu wajib dizakati, tidak semuanya. Hanya harta yang tertentu yang disebutkan oleh syariat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanahu wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.